Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Masih kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah. Ini problematika jahiliyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan masalah yang pertama. Jadi kebiasaan masyarakat jahiliyah yaitu mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru di antara permasalahan jahiliyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka ya suka berselisih dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Jadi mereka, kebiasaan mereka suka berpecah belah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan dalam mukaddimah, yang dimaksudkan dengan masyarakat jahiliyah itu juga termasuk ahlu kitab. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga para penyembah berhala. Ini semua masyarakat jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan berpecah belah. Makanya kaum muslimin tidak boleh meniru mereka. Harusnya wa atasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraq. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Tidak boleh kita kemudian meniru orang-orang Yahudi, Nasrani dan para penyembah berhala. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahud ya ila 71 firqah wa iftaraqatil nasara ila 72 firqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 73 golongan. Namun merupakan sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga bahwa kaum muslimin pun akan berpecah belah. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan ya mahana alaihi wa ashabi, siapa golongan yang selamat itu, yaitu yang berada di jalannya Rasulullah dan para sahabat. Ya, jadi kita ketika menghadapi pecahan diperintahkan untuk kembali kepada sunnahnya Nabi SAW dan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Innama kata Nabi SAW, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafal katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan lihat perselisihan yang banyak. Maka Nabi SAW kemudian mengkhabarkan kepada kita tentang apa solusi dari perselisihan tersebut. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk, dan gigitlah gigi-gigi geraham mereka. Sehingga apa? Merupakan sunnatullah bahwa masyarakat jahiliyah berpecah belah, dan di antara umat ini juga ada yang mengikuti mereka dengan berpecah belah dan berselisih. Qala Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Wahab, qala mas'alatu tsaniyah annahum mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala qul li hisbin bima ladaihim farihun. Ya, bahwa mereka berpecah belah dalam agama mereka. sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu bangga dengan apa yang mereka miliki. Jadi fanatisme golongan itu pada hakikatnya merupakan warisan jahiliyah. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Fanatik itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi fanatisme golongan, fanatisme kepada ormas, fanatisme kepada partai politik, kepada apa lagi lah? Fanatisme kepada klub bola, itu sebuah warisan jahiliyah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang mereka miliki. Wa kadzalika fi dunyahum. Demikian juga dalam masalah dunia, mereka juga berpecah belah. Permasalahan yang muncul dari masyarakat jahiliyah, wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Dan mereka memandang bahwa perpecahan itu adalah suatu kebenaran. Jadi memang harusnya kita pecah belah. Mereka menganggap itu tuh suatu kebaikan. Ya, suatu kebaikan. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Maka kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menghasut atau memotivasi orang untuk bersatu dalam agama. Bikaulihi, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian berupa agama apa yang telah diwasiatkan olehnya kepada Nuh alaihi salam, dan juga apa yang telah diwahyukan oleh kami kepada engkau wahai Rasul, dan apa yang telah kami wasiatkan engkau, ya, dengan apa yang kami wasiatkan dengan apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ya, agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Jadi ini wasiat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, diwahyukan kepada Rasulullah, dan juga diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa? Agar mereka menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalam agama. Jadi ajaran persatuan itu bukan hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari para nabi terdahulu. Mereka menegakkan agama Allah dan memerintahkan untuk bersatu di atas agama tersebut. Kemudian waqala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Allah Subhanahu wa taala firman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, tidak ada kaitanmu sama sekali dengan mereka. Jadi pemecahan yang terjadi di antara umat ini, Nabi SAW melepas diri. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkan untuk berpecah belah. Makanya hadis atau apa sebagian ucapan yang disebutkan kepada Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, ini para ulama mengatakan ini hadis yang tidak sahih, ya, dan bertentangan dengan sekian banyak dalil yang mengecam adanya perselisihan. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang berpecah belah dalam agama sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, Nabi SAW lepas diri dari mereka. Tidak ada bagian pun, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan beliau. Wa nahana an musyabahatihim. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk meniru kaum musyrikin, orang-orang yang telah berpecah belah dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallazi tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Nah, kita dilarang untuk berselisih. Setelah datangnya Islam, datangnya Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian berselisih. Wa nahana 'anil tafarruqi fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita pula untuk berpecah belah dalam permasalahan dunia. Kata Allah, "Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, janganlah kalian berpecah belah. Ini hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah yang kedua yang terdapat atau yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, bahwa mereka suka berpecah belah. Qala syarihu, disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi al-mas'alatu tsaniyah min masail allati takhalafaha fiha khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Ini adalah problematika kedua yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah. Wa hiya anna ahlal jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Di mana masyarakat jahiliyah mereka berpecah belah dalam urusan agama dan dunia mereka. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Sifat yang mereka miliki, sifat yang melekat pada diri mereka adalah berpecah belah dan berselisih. Apa-apa diperselisihkan, apa-apa berpecah belah, tidak bersatu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul ketika Islam muncul. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah bangsa Arab. Maka bangsa Arab muncul menjadi pemimpin dunia. Mereka berhasil menguasai bumi baik bagian baratnya maupun bagian timurnya. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Hanya yang dimuliakan Allah. Di antara sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi figur pemersatu. Ya, sebelumnya bangsa Arab itu enggak dikenal sama sekali di tengah-tengah peradaban manusia. Adanya Romawi dan Persia. Bangsa Arab di tengah-tengah dikenal sebagai bangsa Badui, ya, bangsa yang tidak punya peradaban. Ya, kerjanya saling perang satu sama lain. Tapi begitu Islam datang dipersatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah bangsa Arab menjadi penguasa dunia. Sehingga bangsa Arab punya daerah kekuasaan mulai dari Andalusia sampai ke perbatasan India. Kita lihat akarnya sampai sekarang, ya. Ya. Spanyol itu memang sudah dikuasai oleh orang-orang Katolik, ya, sehingga hilang. Tapi mulai dari Maroko, mulai dari Mauritania, ujung paling barat benua Afrika, sampai kemudian ke Pakistan. Itu tulisannya sama-sama menggunakan abjad Arab. Bahkan dahulu mereka bahasanya satu, bahasa Arab. Ya, luar biasa itu pengaruh bangsa Arab. Kapan mereka meraih itu semua? Pasca Islam, pasca diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya enggak diperhitungkan sama sekali. Kenapa? Karena itu sukanya berpecah belah. Tapi begitu datangnya Islam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin." Janganlah engkau menjadi bagian dari kaum musyrikin. "Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31 sampai ke-32 Allah berfirman, "Janganlah kalian termasuk menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka." Dan mereka pun bergolong-golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu sifat yang menonjol dari kaum musyrikin, mereka berpecah belah. Dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Qala hadhihi sifatu ahli jahiliyah, minal yahudi wa nasara wal wathaniyin. Inilah sifat masyarakat jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan demikian juga para penyembah berhala. Wasairul milal al-jahiliyah kanu ala hadha namat. Bahkan seluruh pemeluk agama jahiliyah semuanya memiliki sifat yang demikian, yaitu suka berpecah belah. Mutafarriqina fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam agama mereka. Kullu minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Setiap mereka memiliki agama-agama yang mereka menyuruh, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama tersebut. An-Nasraniyah tad'u ila Nasraniyah. Orang-orang Nasara menyuruh agar manusia masuk Nasrani. wal yahudiyah tadu ila yahudiyah, orang-orang Yahudi menyeru agar orang-orang menjadi Yahudi. Wa kullun minad diyanati yukafiru diyanatan ukhra, ya, agama yang satu mengkafirkan agama yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai, wa hum yatluna alkitab. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya, orang-orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Wa hum yatluna alkitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun, demikianlah apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, alladziina laa ya'lamuun humul musyrikuun. Ya. Yang tidak mengetahui di sini maksudnya adalah kaum musyrikin. Artinya semua orang mengatakan lawan-lawannya itu tidak ada apa-apanya. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Orang Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Demikian juga kaum musyrikin, mereka mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Li'annahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawi. Yang demikian itu karena mereka tidaklah memiliki kitab dan mereka bukanlah termasuk dari agama samawi. Ini qala alladzi la ya'lamun, arti la ya'lamun tidak memiliki ilmu di sini, artinya kaum musyrikin. Karena mereka tidak memiliki kitab suci dan bukan termasuk dari agama samawi. Wa hum aidan yukafiru ba'dhum ba'dan wa yukhalifu ba'dhum ba'dan. Demikian juga kaum musyrikin, mereka saling mengkafirkan satu sama lain dan saling menyelisihi sebagiannya kepada sebagian yang lain. Dalil yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun." Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi pada hari kiamat nanti apa yang mereka perselisihkan. Ai bayyana Allah Subhanahu wa taala man huwa 'alal haqq wa man huwa 'alal batil wa yujazi kullan bi 'amalihi wa dinullahi wahid. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjelaskan yang mana yang benar, yang mana yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semuanya sesuai dengan amalannya. Akan tetapi agama Allah itu satu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini agama Allah. Ya, agama Allah itu satu. Itu apa? Beribadah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilullah wahid li jami'il khalqi min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyyin wa arabiyyin wa ajamiyyin. Fadilullah wahid huwa ibadatuhu wahdah la syarika lah. Maka sesungguhnya agama Allah itu cuma satu, dan ini berlaku bagi seluruh makhluk, baik itu seorang Yahudi maupun seorang Nasrani atau seorang penyembah berhala, ataupun dia seorang yang berkebangsaan Arab, ataupun dia orang-orang non-Arab. Maka agama Allah itu satu, wajib bagi mereka untuk memeluk satu agama kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi ini hakikat agama Allah, wajib bagi mereka yang sebelumnya Yahudi, yang sebelumnya Nasrani, yang sebelumnya penyembah berhala, wajib bagi mereka untuk meninggalkan agama-agama mereka lalu beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang inti ajarannya adalah beribadah kepada Allah semata dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Lakin haulai farraqu dinahum wa sara li kulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu 'anid dinil akhar. Akan tetapi mereka berpecah belah, ya, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Maka setiap golongan di antara mereka memiliki agama yang berbeda dengan agama lainnya. Fal yahudu antusahum kanu mukhtalifina fi ma bainahum. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang Yahudi sendiri mereka berbeda satu sama lain. Dalam satu agama Yahudi saja masing-masing memiliki perbedaan. ada aliran ini, ada aliran itu. Ya, belum lagi perbedaan mereka dengan Nasrani. Ya, di dalam Yahudi saja terdapat perbedaan-perbedaan. Wan Nasara kanu mukhtalifin, kanu firaqan mukhtalifah. Demikian juga Nasara, mereka berpecah belah, ya, dan mereka memiliki aliran-aliran yang berbeda-beda. Wahum ilal'an ala ikhtilaf, dan mereka sampai sekarang masih berselisih. Kalau kita lihat orang-orang Nasara, ya, kalau kita ada masjid-masjid yang mungkin didirikan oleh ormas-ormas yang berbeda, maka kaum muslimin mereka boleh sholat di masjid manapun. Misalnya, mohon maaf, ada masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah misalnya, maka orang-orang Nahdiyin boleh sholat di sana, nggak ada yang melarang. Dan sebaliknya juga demikian, nggak ada larangan kita harus si fulan ikut ormas fulan, fulani kemudian harus sholat di masjid itu, nggak ada. Kita bebas saja sholat dimanapun, di masjid manapun, ya, selama nggak ada kuburan di dalamnya, ya, boleh saja. Baik. Tapi kalau di dalam agama Nasrani, gereja mereka ya itu nggak boleh mereka pindah gereja. Ya, makanya kita dapati ada dua gereja berdampingan. Bapak dan Ibu bisa lihat di Condong Catur ini, ya, dua gereja berdampingan. Kenapa nggak jadi satu saja? Karena beda aliran. Karena beda aliran. Kalau kita mendirikan masjid bukan karena beda aliran, tapi memang karena kebutuhan. Masyarakat sini butuh masjid, masyarakat sana butuh masjid, maka dibangun masjid-masjid. Baik, ada pun mereka bukan karena itu. Ya, mau jumlahnya cuma sedikit kok. Jumlahnya cuma sedikit, minoritas. Tapi kenapa mereka bangun banyak gereja? Karena memang tidak bisa bersatu. Saya kemarin baru safari dakwah ke Sumatera Utara. Ya, dalam di jalan itu kita lihat, ya, gereja itu berdepet-depetan. Ada yang Pantekosta, ada yang HKBP, ada yang gereja Katolik, ada yang gereja Advent, jajar-jajaran. Ya, makanya kalau dilihat rasio antara gereja dengan penganut agama Nasrani dibandingkan dengan perbandingan masjid dengan kaum muslimin, maka rasio gereja itu lebih tinggi. Artinya apa? Kalau muslim satu masjid mungkin bisa untuk sekian ratus orang. Kalau mereka enggak. Kenapa? Karena beda aliran. Karena beda aliran. Ya. Coba kita dengar langsung satu aja, ya. Jangan kebanyakan, jadi satu aja semua gitu, ya. Gak mau mereka. Makanya bingung kalau dulu orang ada yang protes dulu, Pak. Kenapa kok di sekolah-sekolah itu dibangun masjid? Ya. Kenapa di kantor-kantor pemerintah dibangun masjid? Mereka juga minta dibangunkan apa? Gereja. Nah, pemerintah bingung, gerejanya apa yang mau dibangun? Ya, kalau yang dibangun gereja Katolik misalnya, yang Protestan protes, minta dibangunkan lagi. Nah, kalau yang dibangun misalnya Protestan, Protestan bayar sekali sektenya, mereka enggak mau pindah gereja, harus bikin lagi gereja lagi. Ya, tapi kalau kaum muslimin cukup satu institusi, satu masjid. Mau aliran apapun itu bisa masuk kemudian sholat di sana. Maka kata beliau di sini, wahum ilatan ala ikhtilaf, mereka sampai sekarang masih berselisih. Wa kadzalikal arabu alwathaniyun mutafarriquna fi ibadatihim, demikian juga bangsa Arab penyembah berhala mereka pun berpecah belah dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budu syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari. Ya, kaum Yaratu Saba, ya, di Yaman sesembahan mereka matahari. Wa minhum man ya'budul qamar, di antara mereka ada yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul awliya wasalihin, di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, dan di antara mereka ada yang beribadah menyembah kepada pepohonan dan batu-batuan. Ya, kalau yang disembah saja sudah berbeda-beda, maka untuk urusan yang lainnya pun akan lebih berbeda lagi. Ya, kalau urusan sesembahan saja sudah beda, maka untuk urusan yang lainnya ya akan lebih berbeda lagi. Qala hadhihi halatu ahli jahiliyah min kitabiyyin wa ummiyyin la yajma'uhum dinun wa indahum hizbiyat. Maka inilah keadaan masyarakat jahiliyah, baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan ummiyyin, yakni dari kalangan para penyembah berhala. Mereka tidaklah dipersatukan oleh satu agama, dan mereka pada mereka terdapat fanatisme golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri mereka. Wa hadha min tamamil uqubah wal ibtila. Qaulul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batin. Dan ini merupakan hukuman dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ya. Keadaan seseorang yang bangga berada di atas kebatilan, ya, kana wajibu al-aks, padahal kewajibannya adalah yang bertentangan dengan itu. Artinya harusnya dia tidak boleh bangga terhadap kebatilan. Tapi coba lihat keadaan kaum musyrikin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Mereka bangga dengan perpecahan-perpecahan yang terjadi. Maka ini merupakan bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan tidak ada hukuman yang lebih berat daripada seseorang itu merasa bangga ketika dia berada di atas kebatilan. Ya, orang yang berada di atas kebatilan tapi dia mengetahui bahwa ini suatu kebatilan, ya, dia mengetahui bahwa ini adalah suatu perbuatan yang buruk, maka ini masalahnya lebih ringan. Tapi kalau orang merasa dia berada di atas kebenaran, dia bangga dengan kebatilan yang dia pegang, maka ini adalah suatu perkara yang parah sekali kerusakannya. Wa anal insana yakhafu minal dalal wa yakhafu minal inhiraf wa yakhafu minal halak lakin ha'ulai bil'aks kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sifat yang lumrah dari manusia, mereka khawatir terjatuh pada kesesatan, mereka khawatir terjatuh pada penyimpangan, mereka khawatir terjatuh pada kebinasaan. Namun masyarakat jahiliyah, mereka bangga dengan kesesatan mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, kesesatan yang ada pada mereka, mereka bangga. Dunan nadhari ila qauli ma huwa alaihi al-haq aw batil. Mereka tidak peduli apakah mereka berada di atas kebenaran atau kebatilan. Yang penting golongan saya akan saya bela mati-matian. Ini namanya fanatisme golongan. Salah atau benar, ya, dia golonganku. Wa hadha min al-ibtila wal imtihan. Idza farihal insanu bil batil fa hadhihi uqubatun li'annahu idza farihal bil batil falan yatahawwala anhu. Maka bangga dengan kebatilan, merasa bangga berada di atas kebatilan, ini merupakan ujian yang sangat besar. Apabila seseorang bangga dia berada di atas kebatilan, maka ya falan yatahawwala anhu. Dia tidak akan berpindah dari kebatilan tersebut. Orang kalau dia merasa benar, kalau dia merasa bahwa apa yang dia pegang adalah suatu kebaikan, akan sulit baginya untuk berpaling. Karena dia merasa benar. Makanya para ulama mengatakan bahwa pelaku maksiat itu lebih mudah dinasihati daripada pelaku kebid'ahan. Kenapa? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pelaku maksiat dia tahu bahwa maksiat itu suatu hal yang buruk. Sehingga kalau kita nasihati, mas, ini kemaksiatan, ya, ini perbuatan dosa, akan dengan mudah dia berbalik, ya. Atau paling tidak kalau dia tidak balik, dia mengakui, ya, mas, saya tahu ini adalah sebuah perbuatan dosa, saya ingin sekali meninggalkannya, doain saya agar dapat hidayah. Paling dia mengucap seperti itu. Tapi kalau pelaku kebid'ahan, kita nasihati, mas, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Oh enggak, ini baik kok. Ya. Maka dia akan mempertahankan argumennya. Dia bersedia untuk ya tanding argumen untuk mempertahankan kebatilannya. Maka ini merupakan suatu masalah yang besar ketika seseorang merasa dia berada di atas kebenaran, karena sulit baginya untuk berpindah. Maka sulit baginya untuk berpindah. Hadis sifat ahli jahiliyah. Wallahu jalla wa ala nahana an dzalik. Inna sifat orang-orang atau masyarakat jahiliyah di mana Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk meniru mereka. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka pun berkelompok-kelompok. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau sama sekali bukan bagian dari mereka. Jadi Nabi SAW bukan bagian dari mereka. Nama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan bima kanu yaf'alun, apa yang telah kalian lakukan. Nabi SAW sama sekali berlepas diri dari perpecahan yang terjadi di tengah umatnya karena beliau tidak pernah memerintahkan untuk berpecah belah. Justru beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, bersatu di atas kalimatullah. Fala wa anzala ala rusulih. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada rasulnya, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan wal ladzina auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina fala wala tatafarraqu fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan yang telah diwahyukan kepada dirimu dan telah diwasiatkan pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Hadza huwa alladzi syara'ahu Allah. Inilah yang telah disyariatkan oleh Allah. Iqamatuddin alladzi huwa dinu Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain wa huwa dinul anbiya jami'an. Inilah hakikat dari agama yang telah diwasiatkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan agamanya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan agama seluruh nabi seluruhnya. Lakin dzakaru haula li'annahum afdalur rusul. Jadi seluruh agama yang dibawa oleh rasul itu satu. Ya, agama yang dibawa oleh rasul, seluruh rasul itu satu. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah. Dan semuanya melarang dari berpecah belah. Ini adalah seluruh agama seluruh rasul tanpa terkecuali. Tapi mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita, kenapa di dalam ayat ini yang disebut hanya 5 nabi? Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan wal ladzina auhayna ilaika, ini Muhammad, wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kita katakan bahwa ini semua agamanya para nabi, tapi kenapa yang disebut cuma 5 di sini? Maka kata beliau, lakin dzakaru haula li'annahum afdalur rusul. Akan tetapi dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan 5 nabi karena mereka adalah rasul yang paling utama. Wa ulul azmi al-khamsah. Mereka adalah ulul azmi yang 5. Ulul azmi, al-azmu itu artinya adalah al-quwwah was-sabat. Azam itu artinya kekuatan dan kekokohan. Artinya nabi-nabi ulul azmi ini artinya nabi-nabi yang sangat kokoh ya, dan kuat dalam mengemban tugas kenabian. Mereka berlima adalah nabi-nabi yang sangat kokoh dalam memegang tugas kenabian. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum ulul azmi wa afdalur rusul. Mereka inilah yang disebut sebagai ulul azmi dan sebaik-baiknya rasul. Wa akhadha Allahu mitsaqa min jami'ir rusul wa 'ala al-khususi 'ala ha'ula'il khamsah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari seluruh para rasul dan terlebih khusus kepada kelima nabi ini. dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi ya perjanjian dari mereka, yakni dari dirimu, demikian juga dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putranya Maryam, kami telah ambil perjanjian yang demikian kokoh. Jadi seluruh agama nabi pada hakikatnya sama, hanya saja Allah menyebutkan keistimewaan kelima nabi ini karena kekokohan mereka dalam mengemban agama Allah. Wa jami'u rusul dinuhum wahid wa huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Dan agama para rasul itu satu, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hada dinu jami'ir rusul umuman. Inilah agamanya seluruh para rasul secara umum. Wal khamsati khususan. Dan agama lima ulul azmi tadi secara khusus. Wala yaqbalu al-ikhtilaf wala at-tafarruq. Agama ini, agama para nabi, terkhusus lagi agama lima para nabi tadi, tidak menerima adanya perselisihan dan perpecahan. Ya. Maksudnya apa? Fala yakunu likulli wahidin din. Artinya tidaklah para nabi tersebut memiliki agama-agama tersendiri. Enggak ada. Semua agamanya satu. Wala likulli ta'ifatin din. Seluruh agama yang dibawa oleh para rasul tidak mengizinkan kemudian apa? Ada sekelompok manusia yang memiliki agama yang khusus. Tidak. Semuanya wajib beragama dengan agama yang satu, yaitu ia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, enggak boleh. Wa innama dinul jami' wahid wa huwa dinullah jalla wa ala ala jami'il khalq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya saja agama yang mereka bawa itu adalah satu, ya, yaitu apa? Beribadah kepada Allah semata. Wa ma sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah mereka kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi enggak boleh kemudian orang mengklaim bahwa saya punya agama lain yang berbeda dengan agama yang dibawa oleh para rasul. Semua rasul itu agamanya sama. Karena mungkin ada orang yang mengatakan, ya enggak apa-apa, orang Yahudi juga agamanya Nabi Musa, Nasrani juga agamanya Nabi Isa. Maka kita katakan kepada mereka agama nabi itu satu. Itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa yang di luar ini, maka dia bukanlah merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari zaman sejak diutusnya Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama mereka satu. Jadi jangan kemudian dituduh para nabi saja beda-beda agamanya. Enggak. Orang nabi itu sama agamanya. Agamanya tauhid semua. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah agama para nabi. Jadi jangan kalian kemudian menjadikan ya perbedaan para rasul sebagai alasan berbeda agama. Enggak apa-apa agama berbeda-beda. Ya. Nah, agama itu harus satu, yaitu apa? Agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala jami'ul khalqi al-jinn wal insu yajibu an yakuna dinuhum wahid. Maka seluruh makhluk baik itu dari kalangan jin maupun manusia wajib bagi mereka untuk memiliki satu agama, wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Wa ifradullahi bil ibadah jalla wa ala, dan juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ya. Wal ibadatu bayyanaha ala al-sunnah rusul. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah jelaskan melalui lisannya para rasul. Ma wakalaha ilan nas, dan apa yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bal anzala alaina kitab, bahkan untuk menjelaskan itu semua Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan kitab. Wa arsala ilaina rusulan, dan mengutus para rasul. wa qala hadha huwa din wa hadhihi al-ibadah. Maka para rasul ini pun menjelaskan, inilah agama Allah, inilah ibadah. Ya. Wa hiya tauqifiyah wa dinu tauqifi. Dan yang namanya ibadah itu hanya mengikuti saja, dan agama itu hanya mengikuti saja. Laisa min haqqin nas an yashra'u lahum adyanan. Enggak ada hak sama sekali bagi manusia untuk membuat atau mensyariatkan suatu agama, enggak boleh. Jadi agama itu hanya boleh mengikuti para rasul saja. Enggak boleh kemudian mengada-adakan agama baru. Enggak apa-apa agama kita berbeda-beda, tidak boleh. Semua agama harus mengikuti para rasul. Bal hadza min haqqillah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berhak untuk menentukan syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi yashra'u din. Ya. Dialah Allah yang mensyariatkan agama ini. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada yang kemudian membuat satu agama tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, agama Rasul itu satu, tidak bisa Anda jadikan alasan untuk membuat agama-agama lain selain agama yang dibawa oleh mereka. Demikian juga yang satu-satunya yang berhak untuk menentukan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian membuat syariat baru yang mereka anggap itu merupakan bagian agama mereka. Hada inkaru minhu subhanahu wa ta'ala. Fa dinuhu wa ma syara'ahu Allah wa anzalahu fi kutubih wa ala alsuni rusuli alaihi salatu wasalam fahuwa tauqifi. Maka ini merupakan pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah itu adalah agama yang Allah syariatkan. Itulah yang disebut sebagai agama. Apa yang disyariatkan oleh Allah itulah agama. Ya. Demikian juga apa yang Allah turunkan kitab untuk menjelaskan agama tersebut, itulah agama. Demikian juga apa yang dijelaskan oleh para rasul, oleh lisan-lisannya para rasul, itu adalah agama. Fahuwa tauqifi, yang namanya agama itu hanya mengikuti saja. Gak boleh kemudian orang buat-buat ya sendiri agama mereka. Wa rusulu innama hum muballighuna 'anillahi jalla wa 'ala. Adapun para rasul, mereka pun hanya menyampaikan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yuballighuna 'anillahi ma syara'ahu li ibadihi. Mereka menyampaikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wadhifatu rasul. Itu adalah tugasnya para rasul alaihi salatu wasalam. Wa hum muta'abbaduna bihadha din mithla ghairihim wa 'ibadun ya'buduna Allah jalla wa 'ala bihadha din alladhi syara'ahu lahum wa li umamihim. Demikianlah tugas mereka menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah, dan mereka pun diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hamba-hamba yang lain sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat mereka. Intinya bahwa tidak boleh seseorang untuk kemudian membuat metode-metode baru dalam beragama. Tidak, agama itu tauqifi. Semuanya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh para rasul, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita berupa perpecahan umat, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ini karena masing-masing muncul dengan ide-idenya sendiri yang tidak sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kaum muslimin apabila ingin mempersatukan umat, tugas yang pertama adalah yang mengajak mereka untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba pembahasan ini akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakifilahu subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.